itu menjadikan hati kita seperti ini, jadi hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang sehat, bukan hati yang berpenyakit, yang mempunyai syubhat, yang kotor. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi ini empat hal penyebab terjadinya kerancuan atau syubhat. Yang pertama karena kurangnya ilmu, yang kedua karena lemahnya pemahaman, yang ketiga karena kurangnya seorang dalam meneliti, dalam membahas, yang keempat karena maksud yang tidak baik. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari empat hal ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita dulu pernah membahas tentang masalah cinta, ya kan? Tentang masalah cinta. Cinta yang berkaitan dengan Allah itu ada empat, ya. Yang berkaitan dengan Allah, masalah cinta, kecintaan yang berkaitan dengan Allah itu ada empat. Apa dulu? Yang pertama apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Yang keempat, cinta bersama Allah. Kalau sekedar cinta Allah, ya semua cinta kepada Allah. Kalau ditanya, kamu cinta kepada Allah? Iya, saya cinta kepada Allah. Tidak hanya orang muslim, orang musyrik pun apa? Juga cinta kepada Allah. Tentu kalau seorang sekedar cinta kepada Allah, itu belum bisa menyelamatkan dia. Belum bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia belum bisa sukses dengan pahala yang Allah berikan. Ya. Kalau seorang itu cinta, cinta yang kedua itu apa? Cinta kepada apa yang dicintai Allah. Kemudian juga dia cinta kepada Allah, dia cinta di jalan Allah. Jadi kalau seorang apa sudah mengumpulkan tiga hal ini, cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang dicintai Allah, cinta di jalan Allah, berarti dia sudah berada pada kecintaan yang paling besar dari cinta yang terpuji. Jadi dia sudah apa? Mendapatkan cinta yang terpuji yang paling besar. Adapun kalau seorang itu cinta bersama Allah, cinta bersama Allah berarti apa? Ya? Kalau cinta bersama Allah maksudnya pribun. Ya? Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Bagaimana keadaan orang-orang musyrik? Faminan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Faminan nas, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil, menjadikan untuk Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, sembahan-sembahannya, sebagaimana dia mencintai Allah. Ini kalau seorang mencintai dalam hal ini, cinta bersama Allah, berarti apa? Ini cinta yang syirik. Dan ini adalah sejelek-jelek cinta. Cinta bersama Allah, tapi juga cinta kepada selain Allah. Cinta sebagaimana kecintaan orang musyrik kepada sesembahannya. Nanti ada yang kelima apa? Cinta yang merupakan tabiat manusia. Yang kelima yaitu cinta tabiat. Itu menjadi pembawaan manusia. Kalau orang haus suka terhadap apa? Kalau orang haus mencintai apa? Adanya air kan gitu. Orang lapar suka atau mencintai apa? Adanya makanan. Kalau orang ngantuk atau capek suka terhadap apa? Tidur kan gitu. Kalau orang yang laki-laki terhadap wanita, ya cinta untuk punya, mencintai siapa? Mencintai istri, orang yang sudah berkeluarga, mencintai anak. Itu cinta yang merupakan tabiat manusia. Ini bagus atau tidak? Cinta yang merupakan tabiat ini bagus atau tidak? Cinta harta, mencintai istri, anak-anak, itu bagus atau tidak? Terpuji atau tidak? Terpuji selama tidak menyalahi syariat. Atau istilahnya apa? Terpuji selama tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyibukkan dirinya dari cinta kepada Allah. Ini jadi terpuji. Tapi kalau apa? Karena gara-gara harta, gara-gara anak atau istri, serang itu apa? Lupa dari Allah. Telah menikah apa? Misalnya tahu ngaji, ibadah kurang, misalnya tahu ngumpul karo kanca, ini yang tidak terpuji. Ini yang tidak terpuji. Itu Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tunhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan lupa dari masjid, dari beribadah di masjid, dari mengikuti pengajian-pengajian. Jangan sampai lupa. Juga perdagangan, jangan sampai melupakan kalian dari mengingat Allah. Itu Allah memuji lelaki-lelaki atau orang-orang yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka. Tijanun latunhihim tijarah wala bayun an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan, tidak melalaikan mereka perdagangan ataupun jual beli dari mengingat Allah. Ini sebagian orang tua karena kecintaannya kepada anak, niatnya baik. Anakku main tak pondok nih. Namun karena biayanya besar, kan dia pun nambah sibuk mencari harta. Sibuk mencari uang untuk membiayai belajar anaknya. Ibu mencari uang dan dia pun lalai, malah melalaikan dirinya. Lalai bahwa seorang itu hendaknya apa? Menjaga dirinya dari api neraka sebelum orang lain. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah sebutkan yang pertama adalah dirimu. Ini masing-masing kita menjaga keselamatan diri kita masing-masing sebelum orang lain, sebelum istri kita, sebelum anak kita. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sekarang mikirkan anaknya, mikirkan istrinya, sibuk mencari harta, lupa akan dirinya dari belajar. Isra atau ngaji, bergolek duit, pikirnya anak bucu. Ini adalah tipu dayanya syaitan. Adalah tipu daya syaitan yang kita hati-hati dari hal ini. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada anak, istri, ataupun harta kemudian melalaikan kita dari menuntut ilmu, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi wa sabbi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Kemudian dan kita mengetahui 4 atau 5 pembagian cinta. Maka sudah seharusnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai apa yang Allah cintai, dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim selain menjelaskan hal itu, kemudian Ibnu Qayyim selain menjelaskan 5 hal tadi, beliau pun menyebutkan tentang mahabbatun nafi'ah, yang mungkin kesimpulan dari apa yang telah disebutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal mahabbatun nafi'atu salasatu anwa. Fal mahabbatun nafi'atu salasatu anwa. Cinta yang bermanfaat itu ada 3 macam, 3 jenis. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbatu fillah, cinta di jalan Allah. Yang ketiga, kata beliau, mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillahi ta'ala wajtina bima'asyatihi. Yang ketiga, mencintai apa-apa yang bisa membantu, mencintai apa-apa yang bisa membantu kepada ketaatan kepada Allah, mencintai apa-apa yang bisa membantu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan bisa membantu untuk menjauhi atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi yang ketiga, kecintaan kepada apa yang bisa membantu ketaatan kepada Allah Ta'ala atau bisa membantu menjauhi atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu cinta yang manfaat. Kemudian beliau juga menyebutkan al-mahabbatud dharratu, kecintaan atau cinta yang dharrah, yang berbahaya, yang merugikan. Cinta yang berbahaya atau merugikan itu salah satu anwa. Itu pun ada 3 macam. Cinta yang membahayakan atau cinta yang merugikan itu ada 3 macam. Yang pertama, al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. diminta bersama Allah, berarti syirik, ya kan? Yang kedua, mahabbatu ma yubghiduhu Allah Ta'ala. Mahabbatu, mencintai apa-apa yang bisa membuat murka Allah. Mencintai apa-apa yang bisa membuat murka Allah Ta'ala. Mencintai maksiat, mencintai orang kafir, orang munafik, ahli bid'ah, ini bikin murka Allah. Dan yang ketiga, mahabbatu ma taqta'u mahabbatahu an mahabbatihi. Mencintai apa-apa yang bisa memutus, mencintai apa-apa yang bisa memutus kecintaannya dari mencintai Allah. Mencintai apa-apa yang bisa memutus kecintaannya dari mencintai Allah Ta'ala, atau bisa mengurangi, atau bisa mengurangi cintanya kepada Allah. Mencintai apa yang bisa memutus kecintaannya dari mencintai Allah Ta'ala, atau bisa mengurangi kecintaannya kepada Allah. Jadi cintanya makhluk itu berputar di antara enam cinta ini. Berputar di pada enam cinta ini. Kalau cinta kepada Allah, jelas itu merupakan pokok dari cinta yang terpuji. Cinta kepada Allah merupakan pokok dari cinta yang terpuji, yang merupakan pokok keimanan dan tauhid. Pokok keimanan dan tauhid. Ini masuk inti. Inti adalah mencintai Allah. Masuk inti. Pokok dari keimanan dan tauhid. Karena itu kalau orang itu sudah tidak cinta kepada Allah, berarti dia sudah tidak punya keimanan, tidak punya tauhid. Ini. Berikutnya, bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telah kita sebutkan dulu perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Perkataan Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, "Man 'arafa rabbahu ahabbahu." Siapa yang mengenal Rabb-nya, siapa yang mengenal Allah, ahabbahu, dia pun akan mencintai Allah. Jadi harus kenal dulu bagaimana Allah SWT, baru nanti akan muncul rasa cinta. Karena mengetahui sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan baik. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri selanjutnya, "Wa man 'arafa ad-dunya zahada fiha." Dan barang siapa yang mengenal dunia, dan barang siapa yang mengenal dunia, mengetahui betul tentang dunia itu bagaimana, apa hakikat dunia itu, zahada fiha, dia pun akan zuhud di dunia. Dia akan berlaku zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Kenapa? Zuhud ini apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau warok, kata Syekhul Islam apa? Ini tadi perkataan Syekhul Islam. Hanya suhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro apa? Meninggalkan apa-apa yang bisa berakibat tidak baik di akhirat. Meninggalkan apa-apa yang bisa berakibat tidak baik di akhirat. Itu waro. Ya. Jadi ini cara seorang itu mencintai Allah. Kemudian apa tanda-tanda seorang itu mencintai Allah? Dulu pernah kita sebutin apa? Tanda seorang itu dicintai Allah apa? Pertama apa? Tanda seorang dicintai Allah yang pertama yaitu apabila hamba tersebut senantiasa banyak mendapatkan ujian dari si Allah. Jadi tanda kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan banyak menguji orang tersebut. Menguji dengan hal-hal yang tidak baik, dengan musibah-musibah. Itu kemelaratan, kekurangan harta, mungkin musibah, sakit dan lain sebagainya. Itu belum tentu adab dari Allah. Bahkan mungkin itu adalah bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Dengan ujian tersebut Allah mengetahui, oh ini diketahui bahwasanya Allah cinta kepada orang tersebut. Apa hubungannya? Kok musibah kok malah ini sebagai tanda Allah mencintai hamba tersebut? Hubungannya apa? Kan umumnya kalau orang yang mendapatkan musibah atau bencana itu adalah orang-orang yang tidak baik kan. Masa malah dicintai Allah? Ini karena apa? Karena dengan musibah-musibah itu apa? Menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa dari hamba yang Allah cintai tersebut. Yang kedua apa? Kalau hamba ini baik, dia pun akan bersyukur kan? Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan musibah ini. Mulai memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Muji Allah. Kenapa? Dosanya dihapuskan. Ya. Ini. Bersyukur. Alhamdulillah musibah yang menimpa saya itu hanya musibah yang kecil. Gitu. Musibah yang kecil. Alhamdulillah musibah yang saya dapatkan ini pernah dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Kalau sudah dialami orang yang terdahulu apa? Agak ringan kan? Ini. Agak ringan seorang itu menanggungnya. Beda lah apa? Baru datang pertama kali itu. Baru datang pertama kali. Dulu belum pernah ada. Ini justru jadikan seorang itu merasa berat. Ini. Itu seorang itu ketika puasa kan. Puasa, Allah kabarkan bahasanya puasa itu pun dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ini sebagai penghibur bagi umatnya Nabi Muhammad. Supaya lebih pikiran itu ringan. Zaman di CSD kon doti kon poso. Saya ngelakon ini poso ya wis wajar kan. Ya biasa. Jadi ini yang pertama, tanda orang dicintai Allah, tanda seorang dicintai Allah adalah Allah banyak menguji dia. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan atau Allah akan mengatur keadaan dia. Allah akan mengatur keadaan dia di atas kebaikan. Allah akan mengatur dia berada di atas kebaikan atau di atas sebaik-baik pengaturan, di atas sebaik-baik pengaturan. Kan? Maksudnya apa? Itu orang ini selama hidupnya banyak berbuat baik. Ini bukti apa? Allah mencintai orang tersebut. Wah, yang mempeng haji, ibadahnya yang mempeng. Dan itu. Kalau wong ya apik, sregep napa? Sregep kerja bakti. Dan sebagainya. Sama orang juga apa? Juga bertegur sapa juga baik. Mencintai orang-orang yang beriman. Ini tanda orang tersebut dicintai Allah. Ya Allah menjadikan dia kehidupannya itu teratur dan baik. Ya. Yang ketiga, hubul liqa'illah fil jannah. Maksud tanda Allah mencintai seorang adalah Allah menjadikan orang ini itu suka untuk bertemu dengan Allah di surga. Jadi dalam hatinya, wah, pengen aku, pengen ketemu Allah di surga. Ada keinginan yang seperti itu, harapan seperti itu. Kalau ada orang yang seperti ini, maka itu berarti Allah mencintai orang tersebut. Bukti Allah mencintai orang tersebut. Kemudian yang keempat, ayakunam mu'siran ma'ahabbahu ma'ahabullahu ta'ala. Dia lebih mengutamakan, ya. Dia lebih mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Dari selainnya. Dia lebih mengutamakan apa-apa yang Allah cintai dibanding yang selainnya. Apa yang Allah cintai? Allah mencintai keimanan, dia pun berusaha untuk beriman. Allah mencintai orang yang beriman, bertakwa, dia pun mencintai orang yang beriman dan bertakwa, mengutamakan mereka. Allah mencintai nabinya, dia pun mencintai nabinya, Nabi Allah. Kemudian yang kelima, menjauhi dari mengikuti hawa nafsu. Menjauhi dari mengikuti hawa nafsu. Dan berpaling dari hal-hal yang mengajak kepada kemalasan. Menjauhi dari mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari hal-hal yang mengajak kepada kemalasan. Jadi dia tidak mengikuti, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia senantiasa mengikuti dalil, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia jauh dari hal-hal yang mengajak kepada kemalasan. Jadi sifat malas adalah sifat yang tercela. Yaitu Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Berlindung dari kemalasan. Wa inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemalasan. Ini kemalasan itu dampaknya tidak bagus. Dampak bagi urusan duniawi maupun akhirat itu tidak baik, tidak bagus. Malas ibadah, malas belajar, malas bekerja dan sebagainya. Itu tidak baik bagi kehidupan seorang di dunia maupun di akhirat. Itu kita berlindung kepada Allah dari kemalasan. Orang muslim adalah orang muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah. Al-mu'minu qawi ahabbu ila Allah minal mu'mini dhaif. Dhaif. Orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada al-mu'min ad-dhaif, daripada orang yang beriman yang lemah. Lemah semangatnya. Lemah keimanannya. Lu mencintai orang mukmin yang kuat, yang semangat. Jadi itu beberapa hal yang merupakan tanda seorang itu dicintai Allah. Dan masih ada tanda-tanda yang lain, insya Allah kita akan baca di kesempatan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi belajari membersihkan atau tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Mempelajari hal-hal yang bisa mensucikan ini adalah suatu hal yang penting. Hati bersih, nanti amalan anggota badannya lain pun akan baik. Kalau hati itu tidak bersih, maka amalan anggota badannya lain pun akan rusak, tidak baik. Ya, mungkin banyak kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafidhakumullah wa barakallahu fikum.